Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir surat An-Naba. Pada ayat 21 disebutkan tentang neraka jahannam yang mengintai, menanti para penghuninya untuk masuk di dalamnya kelak di akhirat, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, yang menunjukkan sebagaimana telah disampaikan, ini menunjukkan bahwa neraka jahannam, ini dalil bahwa neraka jahannam, neraka itu sudah tercipta dan sudah ada, ya, sudah ada karena sudah menunggu, menanti, mengintai para penghuninya untuk masuk nanti di akhirat. Alif na'am. Disebutkan yaitu inna jana makanat nyasod alif toghina ma'aba, bagi orang yang melampaui batas dari kalangan orang kafir, musyrik, munafik. Ma'aba sebagai tempat tinggal mereka, tempat tinggal selamanya, ma'aba. Yang demikian bisa dipahami bahwa makna labithina fiha ahqaba, dalam keadaan mereka tinggal di dalam neraka jahannam ahqaba, berabad-abad lamanya, maksudnya di sini ya selamanya, tidak ada akhirnya. Karena sudah dijelaskan di atas bahwa itu adalah ma'aba bagi mereka, mathwal lahum, sebagai tempat tinggal mereka. Jadi dibahasakan oleh Allah Ta'ala dengan ahqaba, mereka tinggal di dalam neraka ahqaba, berabad-abad lamanya, artinya sekian lamanya yang tidak ada akhirnya, selamanya kekal. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 24, la yadzukuna fiha barda wa la syaraba. La yadzukuna, la artinya tidak. Yadzukuna akan merasakan, artinya mereka tidak akan merasakan. Fiha, di dalam neraka jahannam itu, bardan, kesejukan, wala syaraba, dan tidak pula minuman yang melegakan tenggorokan. Ya. La yadukuna fiha barda wa la syaraba. Jadi mereka tidak akan merasakan di dalam neraka jahannam kesejukan dan minuman yang memupus, menghilangkan rasa haus. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan mereka tidak akan merasakan dalam neraka kesejukan untuk kalbu-kalbu mereka. Ya. La yadkhuluna fiha bardan li qulubihim, yang tidak akan mendapatkan sesuatu yang bisa menyejukkan hati-hati mereka. As-Sa'di rahimahullah dalam Tafsirul Karimir Rahman mengatakan ma yubarridu juludahum la ma yubarridu juludahum, yakni mereka tidak akan merasakan sesuatu yang bisa menyejukkan kulit-kulit mereka, karena mereka terus-menerus dibakar dalam neraka, dibakar dengan api neraka sehingga terus merasakan panas. Ya, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, setiap kali matang kulit-kulit mereka, gosong dengan api neraka, kami gantikan dengan kulit-kulit yang baru. Kemudian diadap lagi, dibakar lagi sampai mata, sampai gosong, diganti lagi. Terus begitu disiksa. Jadi tidak akan merasakan kesejukan. Tidak akan pernah merasa sejuk kulitnya. Tidak merasakan dingin. Terus kepanasan, dibakar. Sampai matang, sampai gosong, diganti lagi yang baru, dibakar lagi, terus begitu. Tidak ada istirahatnya. Jadi ini yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, la yadkhuluna fiha bardan, yakni yubarridu juludahum, tidak akan mendapatkan sesuatu yang bisa menyejukkan, mendinginkan kulit-kulit mereka. Ini sama dengan diikuti oleh murid beliau, murid As-Sa'di, yaitu Ibn Uthaymin, murid As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir Ibn Uthaymin juga menafsirkan demikian. Al-bard alladhi tabrudu bihi dhawahiru abdanihim. Nafallahu subhanahu wa ta'ala anhum al-bard alladhi tabrudu bihi dhawahiru abdanihim. Allah menafikan, menepis dari mereka adanya kesejukan, ya, rasa sejuk, dingin, yang dengannya bagian luar tubuh mereka terasa sejuk. Itu tidak akan. Jadi tidak ada, ya, kesejukan yang akan dirasakan oleh bagian permukaan, bagian luar tubuh-tubuh mereka, ya, ini kulit mereka. Jadi ini semakna dengan tafsir Sa'di. Dan sebenarnya ini juga tidak bertentangan, tidak kontradiktif dengan tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan apa tadi? Ibnu Katsir mengatakan apa? Hmm. Coba itu. Di belakangnya Mubarak. Om. Hah? Jangan ditalkin ya. Ditalkin tadi. Ditalkin. Hah? Bisik-bisik apa tadi? Hah? Om. Antum membisiki dia jawaban. Hah? Inna sidqa. Hah? Yahdi ila. Dibisiki ya? Enggak, jujur. Betul. Enggak membisiki sesuatu jawaban. Hah? Enggak. Baik. Ah, apa kata Ibnu Katsir tadi? Apa kata Ibnu Katsir? Makna la yadukuna fiha bardan. Mereka tidak akan merasakan dalam neraka rasa sejuk untuk apa? Ambil kitabnya, ambil catatannya. Apa yang antum tulis? Fadal. Hah? Antum kok selalu begini terus bergerak mulutnya? Apa? Jelas-jelas ya Abdullah, jelas. Ah, gak tahu jawabannya. Ada jawaban gak? Tahan. Apa? Baik, antum pindah aja ya, pindah ke sini biar mendengar dengan baik. Tahan, pindah. Bawa kitabnya. Pindah sini. Fadal. Ya, dengarkan dengan baik ya. Nah, apa kata Ibnu Katsir tadi? Yang menyejukkan hati-hati mereka. Apakah ini kontradiktif? Bertentangan dengan tafsir Sa'di dan Ibnu Utsaimin yang mengatakan yang kesejukan yang mendinginkan, menyejukkan permukaan luar, ya bagian luar, ini bagian permukaan tubuh-tubuh mereka, ini kulit-kulit mereka. Insyaallah tidak. Insyaallah tidak, karena siksaan yang dirasakan oleh mereka dibakar dengan neraka yang membuat kepanasan bagian luar tubuh mereka terbakar, ya, bagian luar tubuh mereka itu tentunya membuat tersiksa hati-hati mereka, ya kan? Sehingga hatinya tidak pernah sejuk, ya kan? Tidak pernah bahagia, kan? Nah, jadi kondisi luar itu berefek kepada kondisi dalam. Karena disiksa, dibakar, kulitnya terus kepanasan, ya, maka hatinya pun tidak pernah sejuk, kan begitu? Paham ya? Nah, begitu. Jadi kita harus pandai-pandai memadukan tafsir yang ada, mencari keterkaitannya. Nah, adapun syaroba ya jelas minuman kan. Jadi mereka tidak akan merasakan minuman. Minuman maksudnya di sini minuman yang melegakan na'am dari rasa haus. Baik. Bukan berarti tidak ada minuman dalam neraka. Ada. ada minumannya, tapi minuman itu bukannya melegakan mereka dari haus yang diderita. Tetapi justru semakin mengazab mereka. Nah, yaitu kelanjutan ayat illa hamima wa ghassaqa. Nah, jadi syaroban ini terkait dengan bagian dalam tubuh, rongga dalam tubuh. Ya, sesuatu yang diminumkan lewat mulut, kerongkongan masuk ya ke dalam, ke lambung, masuk ke, terus lanjut ke usus, kan begitu jalurnya kan, mulut ya, leher ini kerongkongan masuk, lambung masuk usus, itu bagian dalam. Jadi minuman juga terkait dengan kelegaan bagian dalam tubuh mereka juga tidak ada. Nah, nah kata Ibnu Katsir, wala syaraban thayyiban yataghadzau nabi, tidak ada minuman yang baik yang mereka konsumsi, ya. Kata Sa'di rahimahullah, wala ma yadfa'u dum'ahum, tidak ada minuman yang bisa menghilangkan dahaga mereka, haus mereka, ya, semakna semua. Kata Ibnu Utsaimin, wasyarab alladhi tabrudu bi ajwafuhum, dan tidak ada minuman yang membuat sejuk rongga dalam mereka. Jadi Allah menafikan dari mereka sesuatu yang menyejukkan, mendinginkan bagian luar tubuh mereka, kulit mereka. Dan juga tidak ada minuman yang bisa melegakan mereka dari haus dan menyegarkan, menyejukkan rongga dalam tubuh mereka. Jalur tadi itu, mulut, kerongkongan, lambung, dan seterusnya. Khusus. Dia tidak ada. Yang ada hanya apa? Illa hamimaw wa ghassaqa. Ya. Tidak ada buat mereka kecuali hamiman wa ghassaqa. Kecuali hamiman. Apa hamiman? Al-ma'ul har al-muntahi fil harara. Air yang panas, air panas pada puncak panasnya, yang mendidih. Nah, air panas yang mendidih itu hamiman. Itu yang diminum oleh mereka. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya, hah? Rongga dalam tubuh mereka dimasuki air panas yang mendidih. Nah, air itu memutus, memotong, memutus usus-usus mereka. Seperti pada ayat dalam surat Muhammad ayat 15 ya. Wasuku ma'an hamiman. Mereka diberi, disuguhi minuman yang panas, yaitu air panas yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, sehingga memutus am'a'ahum, usus-usus mereka. Nah, hancur usus-usus mereka dimasuki air panas yang mendidih. Wa ghassaqa, dan ghassaqa, minuman yang kedua, ghassaqa. Apa ghassaqa? Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua tafsir, menukil dua tafsir tentang ghassaqa. Salah satunya tafsir yang mengatakan ghassaqa adalah sadid ahli nar, nanah, ya, nanahnya penduduk neraka. Nanahnya penduduk neraka. Campur dengan keringat mereka, campur dengan darah mereka. Jadi campuran, ramuan yang terdiri dari campuran nanah, darah, keringat, ya, luka-luka mereka, korengan mereka, itu semua bercampur jadi satu. Bisa dibayangkan bagaimana? Bisa. Ya, ini pendekatan saja. Ya, kita tahu nanah, kita tahu darah, keringat, bagaimana baunya, ya, luka, korengan, campur diramu jadi satu. Bayangkan aja. Hakikatnya di sana lebih dahsyat tentunya. Nah, dan di dunia saya sudah, kalau kita bayangkan sudah. Kita bayangkan kita minum itu sudah memuntah, ya. Nah, baunya, rasanya. Naudzubillah. Dan tafsir ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan As-Sa'di. Tafsir yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah akan itu yang didahulukan, itu yang lebih didahulukan oleh Ibnu Utsaimin. Ghassaqa adalah syarabun mumtinur raihah shadidul burudah. Syarabun mumtinur raihati shadidul burudah. Minuman yang sangat busuk, busuk dan rasanya sangat dinginnya menyiksa. Jadi baunya sangat busuk, rasanya dingin sekali, dinginnya menyiksa. Nah, berdasarkan tafsir ini, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, artinya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua yang menyiksa mereka. Salah satunya air mendidih yang sangat panas pada puncak panasnya. Dan air yang sangat dingin, puncak dinginnya. Dua-duanya menyiksa. Ini membakar, yang panas mendiri membakar, memutus usus-usus mereka. Yang ini dingin sekali, juga menyiksa mereka. Di samping dinginnya, pada puncak dinginnya juga baunya yang busuk. Berapa perbandingan panasnya api neraka dengan panas di dunia? Berapa perbandingannya? Berapa kali lipat panas api neraka dibandingkan api di dunia? Tahu? Ada hadisnya dalam Sahih Muslim. Ada hadisnya dalam Sahih Muslim. Berapa? Selisihnya. Hah? Berapa? 100. Kenapa milih sedikit? Kenapa enggak 1 miliar gitu? Kenapa milih yang kecil-kecil? 100, sekalian 1000 atau 1 juta atau 1 miliar, 1 triliun sekalian. Hah? Baik. Hah, milih berapa Muhammad? Baik, ha. Berapa? Kam? Ah, indaman. Abdul. Abdullah ya. Ayo, jangan telepon dah. Berapa? Berapa selisihnya? 70 kali lipat. Hah? Berarti selisihnya berapa? 69. Enggak sampai 100. Hah? Baik. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, "Inna narad dunya juz'un min sab'ina nar al-akhirah." Atau بهذا المعنى. Api yang ada di dunia itu hanya satu bagian juz min sab'in nar al-akhirah, dari 70 ya bagian panasnya api neraka. Berarti di sana 70, perbandingannya 1 banding 70, jadi selisihnya 69. Api di dunia yang paling panas, yang sudah membara ya, yang sangat panas, membakar benda keras saja langsung jadi abu ya. Hah? Iya kan? Berarti di akhirat, di neraka, penduduk neraka dibakar dengan api yang selisihnya 69 panasnya. Iya. Ditambah lagi 69 gitu kan? Karena ini baru satu bagian yang di dunia dari 70 bagian panasnya di akhirat. Berarti tambah lagi 69 panasnya. 69 panasnya yang ada di dunia, kira-kira jadi apa penduduk neraka? Jadi abu juga gitu? Hah? Enggak. Nah, di Allah telah menyesuaikan fisik ya. Panas api neraka yang demikian panasnya itu tadi 69 ya, tambah 69 lagi dibandingkan di dunia, membakar kulit-kulit mereka, tubuh-tubuh mereka dalam keadaan fisik mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat fisiknya berlipat-lipat kali jauh lebih kuat daripada ketahanan fisik di dunia. Jadi dibakar dengan api yang seperti itu panasnya di neraka hanya jadi apa? Kullama nadijat juluduhum. Jadi gosong saja. Nah, memang dibuat tahan tubuhnya supaya tidak mati. Supaya apa? Tersiksa terus. Kalau mati kan selesai, istirahat, tidak disiksa, tidak tersiksa lagi kalau mati. Jadi tidak akan mati. Nah, tidak mati mereka, tapi juga tidak merasakan kehidupan yang sejuk. Semuanya siksaan. Naam. Jadi fisik di akhirat itu jauh lebih kuat perbandingannya dibandingkan fisik di dunia. Tahan dengan api neraka yang selisihnya dengan api dunia tadi 69 ini. Nah. Ya. Tidak mati, bayangkan. Tidak mati. Kosong kulitnya, ganti lagi yang baru. Dan itu tidak mati. Jadi terus seperti itu. Allah musta'an. Sallallahu salam wal afiyah. Allahumma ajirna minan nar. Jadi begitu ya. Itu semua adab. Kata Allah Ta'ala, jaza'a wifaqa. Jaza'an, balasan. Wifaqa, yang setimpal. Dengan ulah mereka sendiri di dunia. Tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh. Apa sebabnya? Jaza'a wifaqa sudah kita dengar, balasan wifaqa yang setimpal dengan ulah mereka sendiri ketika diberi kesempatan di dunia. Ya. Sudah didakwahi. Ja'at humur rusul. Sudah datang kepada mereka para rasul. Tetapi mereka dustakan. Ya, datang para rasul kepada mereka mengabarkan ada hari kebangkitan, ada hari akhirat. Ya, kehidupan itu bukan hanya sebatas dunia ini saja yang ada di depan mata. Ini hanya kesempatan untuk beriman dan beramal, diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat yang tidak terhitung, agar disyukuri, agar mengenal Allah Tuhan pencipta alam semesta ini, yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta ini, Rabbul Alamin, yang memberikan sekian nikmat-nikmat itu, nikmat lahir dan batin, dan menguji dengan musibah-musibah agar bersabar. Memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhitung agar bersyukur kepadanya, kepada Allah. Allah memberikan, menimpakan musibah-musibah agar bersabar. Ya. Supaya beruntung nanti di akhirat ketika dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, di hari akhirat, dihisab. Ya, dihitung, diperiksa amal hamba Allah Ta'ala. Datang para rasul, turun kitab-kitab menjelaskan itu, tetapi mereka dustakan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, sesungguhnya mereka kanu, adalah mereka ketika di dunia. Sesungguhnya mereka dulu ketika hidup di dunia, innahum kanu, sesungguhnya mereka ketika dulu di dunia, la yarjuna. Keyakinan mereka, akidah mereka adalah la yarjuna. Mereka tidak berharap adanya hisab, perhitungan amal kelak di akhirat. Artinya mereka tidak meyakini itu, tidak mempercayai itu, tidak percaya adanya hari pembalasan, hari perhitungan amal. Mereka tidak percaya itu, jadi mereka tidak berharap adanya balasan nanti. Itu maksudnya. Jadi mereka kafir, ya, mendustakan hari pembalasan, hari perhitungan amal, hari kebangkitan, hari akhirat, hari kiamat. Wakadzabu bi ayatina kidzaba. Wakadzabu bi ayatina kidzaba. Wakadzabu, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ya, kidzaba, dengan sebenar-benarnya dusta. Ini benar-benar mendustakan. Nah, jadi kidzaba ini menjelaskan bahwa pendustaan mereka itu dengan adalah pendustaan yang terang-terangan. Nah, begitu kata As-Sa'di rahimahullah. Kadzabu bi takdziban, kidzaban yakni takdziban wadihan sharihan. Waja'athumul bayyinatu fa'anaduha. Jadi mereka mendustakan dengan pendustaan yang wadih, yang jelas. Tidak samar-samar. Jelas-jelas mendustakan. Sharihan, terang-terangan. Gamblang. Ya. Tidak disembunyi-sembunyikan. Waja'athumul bayyinatu fa'anaduha, dan telah datang kepada mereka bukti-bukti yang dibawa oleh para rasul, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para rasul yang diutus, berupa mukjizat-mukjizat, ya, mukjizat-mukjizat yang mendukung kebenaran dakwah para rasul, tetapi mereka mendustakannya. Mereka mendustakannya. Nah, itu. Itulah sebabnya mereka diadab dalam neraka sebagai jaza awifaqa. Sebabnya itu, innahum kana la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Wa kullu shay'in, dan segala sesuatu, ahsainahu kitaba, kami kumpulkan catat dalam kitab. Yaitu kitab apa? Al-Lawhul Mahfuz. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Naam. Apa ayat dalam surat Yasin? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, ayat 12 surat Yasin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, penutup ayat 12. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, ini semakna. Dan segala sesuatu kami kumpulkan, kami catat fi dalam imam mubin. Imam mubin di sini apa? Kitab Lauhul Mahfuz. Induk imam, maksudnya induk seluruh kitab. Mubin yang nyata, yang tercatat jelas-jelas semuanya di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang Allah takdirkan akan terjadi sampai terjadinya hari kiamat, semuanya telah dicatat dalam kitab Allahul Mahfuz. Itu adalah ummul kitab. Itulah imamun mubin tadi, ummul kitab, induk kitab-kitab yang lain. Kitab induk. Ya, pencatatan dalam Allahul Mahfuz itu terjadi. Dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiq, qabla khalqis samawati wal ardi 50 alf sana. Allah mencatat segala sesuatu yang Allah takdirkan akan terjadi dalam kehidupan alam semesta 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah Ta'ala, 50 ribu tahun sebelum, berarti kan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan alam semesta sampai hari kiamat sudah dicatat dalam Allahul Mahfuz. Dengan cara Allah menciptakan pena pencatat amal, kemudian Allah perintahkan mencatat semua mahwa kain ila yaumil kiamat, segala yang satu akan terjadi sampai hari kiamat batasnya. Adapun di belakang yang di akhirat tidak tercatat, sampai hari kiamat saja batasnya dicatat. Segala sesuatunya ada di situ. Takdir setiap orang, ya, dan segala peristiwa di alam semesta. Dari kitab induk itu, imam mubin itu, ummul kitab itu, lauhul mahfud itu, malaikat menyalin takdir masing-masing orang, setiap orang, ketika masih dalam rahim ibunya, ketika genap 4 bulan. Nah, ketika genap 4 bulan, yaitu ketika genap 120 hari, Allah mengutus satu malaikat, tugasnya meniupkan ruh kepadanya dan mencatat takdirnya, khusus takdirnya dia. Dikata di rizkihi ajali amali sakiyun am sa'id, mencatat rezekinya, ajalnya, ya, amalannya dan nasibnya. Apakah dia beruntung jadi apakah dia syaqi, celaka jadi penghuni neraka, atau sa'id, bahagia beruntung jadi penduduk surga. Dicatat oleh malak yang diutus itu khusus untuk orang ini. Ya. Dari mana mengambil catatan itu? Menyalin yang ada dalam lauhul mahfuz, kitab induk tadi, umul kitab. Juga setahun sekali di malam Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar, para malaikat menyalin ulang yang ada dalam Ummul Kitab, dalam Lauhul Mahfuz, seluruh takdir yang akan terjadi setahun ke depan, umum semuanya, sampai malam Lailatul Qadar tahun depan. Kemudian pencatatan lagi untuk tahun depan, begitu seterusnya setiap tahun. Nah, dan Allah telah mengutus malaikat yang ditugasi, ya, secara bergantian ada dua malaikat untuk mencatat amalan siang dari start tugasnya dari apa? Yang siang start tugasnya dari subuh sampai, dari sholat subuh sampai sholat asar, dua malaikat kanan kiri, ya. Pas sholat asar pergantian lagi dua malaikat lainnya untuk mencatat amalan malam dari sholat asar itu sampai sholat subuh, terus dicatat setiap hamba ada yang mengawalnya. Dan dua malaikat itu Raqibun Atid, bukan nama malaikat. Raqib artinya selalu mengawasi, Atid selalu standby, hadir bersamanya, tidak pernah berpisah. Jadi tidak ada yang luput dari catatan keduanya. Ya, itulah catatan amal dan yang dilakukan oleh seseorang, amal perbuatannya segalanya, apa yang dilakukannya, itu semua sesuai dengan Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang meleset sampai akhir ajalnya yang telah ditetapkan. Rezekinya semuanya dia dapatkan, ajalnya, amalannya, semua yang dia lakukan dicatat oleh dua malaikat itu sampai ditutup kitab amalnya karena ajalnya sudah tiba, semuanya itu sama persis dengan apa yang dicatat oleh Allah Ta'ala dalam Lauhul Mahfuz. Nah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi Imam Mubin, di sini ayat yang kita pelajari sekarang, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Artinya jangan ada yang berpikir, ya, sembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan luput dari pengawasan Allah Ta'ala, ya, sehingga dia bisa selamat dari ganjaran azab. La, kalla, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ayat نكتفي بهذا القدر تفضل جزاكم الله خيرا سبحان الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك